terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cinta di sini. Pahamilah kau tak perlu.